ragu-ragu, khawatir datang di rumah, bermuram durja tak betah. Kan banyak soal pelik, dipikir dengan asik. Perut keroncongan tak dilirik. Rumah tangga pakai rencana yang segar. Beres rapi ngan rencana, prakteknya dordar bertengkar. Mana bisa tahan, khawatir aku dipaksa, di dapur asyik bekerja. Hanya tenis badminton, kanda pun boleh nonton. Iuran untuk spor takkan. Dalam pertengkaran tak tahan benturan reket. Aku mah tidak romantis, tak paham bahasa Inggris. Begadang terbatas dan bergaulan bebas. Aku serba bingung dan kemajuan tak merata, aku mah dirundung hutang. Bukan tak tertarik, khawatir banyakkan gaya menyanyi bermain mata. Kan penarik gairah terpaksa banyak tingkah. Aku jadi gundal tunggu rumah. Bikin hampir bersusah payah, nantiku akan diperintah. Kan setatus seharakat, aku pun pinter silat. Aku jadi takut, mending lari. Jangan takut persamaan yang dinamis, jika ingin sama kuat. Khawatir nenek berkumis, cari susah, khawatir kayak serakah, akhirnya aku tiba.